Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala maba'ad. Darasna al-muqassis al-munfasil wa huwa thalathatu asya' al-his wal-aql wal-syara' wa fi al-his wal-aql fi kawun al-his wal-aql muqassisan munfasilan khilafun. ذكره الشيخ لأن من العلماء من يقول ماذا؟ من العلماء من يقول أن هذا ليس من باب تخصيص العام، إنما هو ماذا؟ اللفظ العام أريد به الخاص، يعلم بالحس والعقل إرادة الخصوص. والشرع هذا واضح، هو الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس، لكن يتعلق بتخصيص الكتاب والسنة بالإجماع الشيخ يقول لم أجد له مثالا سليما، لأنه ما ذكر من مثال ادعي فيه إجماع فإذا فيه خلاف. والأخير مثال التخصيص الكتاب بالقياس، لقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقلنا علقنا على هذا أن هذا الحكم في الزاني والزانية الذكرين، أما الزانية والزاني الثيب فالثيب الزاني ماذا؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، أحدهم ماذا؟ من؟ الثيب الزاني، يعني عليه الرجم. ثبت في السنة الصحيحة المشهورة أن حد الثيب الزانية الرجم. طيب، kemudian di sini dicontohkan perhatikan. خص بقياس العبد لبجلاء خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. dari awal harus kita fahami yang mungkin untuk ditansif untuk dibagi dua sehingga budak hanya dikenai hukum had setengah dari hukum had yang dikenakan kepada al-hur, itu mungkin pada hukum cambuk. Adapun rajam tidak mungkin. Yang bagaimana caranya rajamnya setengah? Ya kan? Bisa dipahami ini? Baik. Oleh karena itu, sudah disampaikan di ta'lir terkait dengan ucapan Syekh khusra bil qiyasil ajdi zani ala al-ama. Indana fil qiyas arkanul qiyas, rukun qiyas 3. Aslun, far'un, illatun, jani'atun, bainahuma. Al-asal mada? Al-amah. Budak wanita ya. Ini yang jadi pokok. Dasar qiyas. Al-far' alladhi yuqas al-abdu al-zani. Ya, budak laki-laki yang berzina. Yang menjadi pokok adalah al-amah al-zaniyah. Budak wanita yang berzina. Ini yang dari pokok yukas alaih, dikias atasnya, dan ada ayat ya, dalam surat An-Nisa 25 yang menetapkannya. Sedangkan al-farah, cabang yang dikias adalah al-abduz zani, budak laki-laki yang berzina. Illa tunjani'atun bainahuma, illa faktor hukum yang menggabungkan keduanya, sama-sama budak. Nah, kita kembali kepada ayat fa'idha uhsinna. Sudah kita baca kemarin ya, dari awal sampai pada ayat ini. Fa'idha uhsinna, sudah disampaikan uhsinna maknanya apa? Tazawajna, apabila ya mereka dalam menikah. Ini salah satu pendapat, bisa dilihat di tafsir Sa'di. Ringkas di situ disebutkan ada yang mengartikan uhsinna dengan tazawajna, ada yang mengartikan aslamna, apabila menikah atau masuk Islam. Kita fokus pada tafsir yang pertama. Fa'idha uhsinna yakni fa'idha tazaw tazawwajna. Nah, istilah muhsan pada pezina, ya, ini tawarid dalam pembahasan masalah ini. Tayyib, istilah ini dia biasanya diungkapkan pezina yang belum muhsan, gitu. Pezina yang belum muhsan dicambuk. Pezina yang sudah muhsan dirajam. Apa makna belum muhsan? Belum menikah. Sudah muhsan, sudah menikah. Jadi fa'idha uhsinna, apabila telah menikah, fa'in atayna bifahisha, apabila melakukan perbuatan fahisha itu zina, fa'alaiha nisfu ma'alal muhsanat, maka mereka terkena hukum setengah dari hukum yang diberikan kepada al-muhsanat. Minal ad al-muhsanat ini adalah wanita-wanita beriman. Yang maksudnya muhsanat di sini apa? Hah? Wanita-wanita merdeka. Baik. Minal adab. Dari adab. Nah, yang dibicarakan adalah al-ima' fa'idah ahsin. Jika budak-budak wanita itu telah menikah, kemudian melakukan zina, maka mereka terkena nisma adal muhsanat. Yani adal harair. Setengah dari hukum had yang dikenakan terhadap wanita-wanita merdeka. Baik. Nah, perhatikan. Ayat menetapkan bahwa budak-budak wanita itu jika berzina, maka hukum had yang dikenakan pada mereka setengah dari hukum had yang dikenakan kepada wanita-wanita merdeka yang berzina. Nah, tadi sudah kita pelajari hukum had pada zina ada dua. Jika muhsan yang sudah menikah, rajam. Ini tidak mungkin dibagi. Yani setengah dari rajam apa? Tidak bisa kan? Tidak bisa ditansif. Hukum rajam, hukum had zina yang belum muhsan. Yani untuk yang merdeka ya. Mi'at jalda. Ini mungkin untuk dibagi. Yani setengahnya, yaitu 50. Nah, jadi ayat ini, فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, bisanya diarahkan ke cambuk. Nah, ya kita tahu. Jadi, jika budak-budak wanita itu telah menikah dan melakukan zina, maka cambuknya berapa? 50 kali. Yang katakan, dia kan sudah muhsan, sudah menikah. Yang menikah kan, jika dia merdeka, rajam. Berarti setengah dari rajam. Tapi kan tidak bisa. Setengah dari rajam bagaimana maksudnya? Setengah dari rajam. Karena rajam itu dirajam sampai mati. Nah, yang mungkin untuk dikatakan setengah darinya adalah cambuk. Nah, makanya di sini tadi di tafsirnya mengatakan, وَذَلِكَ أَلَّذِي يُمْكِنُ تَنْسِيفُهُ. Hal itu, ya, yang mungkin untuk dibagi dua, wahwal jal. Nah, yaitu apa? Dicambuk. Sayakunu alaihinna khamsuna jaldah, maka mereka dicambuk 50 kali. Wa ammar rajmu, adapun rajam, kata Sa'di, falaysa alal imai rajmun, maka tidak ada rajam untuk budak-budak wanita. Liannahu la yatanassafu, karena tidak bisa diambil setengahnya, dibagi dua. Jelas? Nah, jika ini sudah jelas, berdasarkan ayat, bahwa al-amah, jika sudah menikah, kemudian berzina, maka setengah had, yaitu 50 cambuk, 50 kali cambuk, 50 kali. Nah, maka dikiaslah padanya, budak laki-laki jika berzina, hukumnya sama berdasarkan kias. Bakiyat soal, tersisa pertanyaan. Bagaimana jika budak wanita itu dan budak laki-laki itu belum menikah, lantas berzina? Tadi kan itu faedah uhsinna yang menikah. Ya, dicambuk 50 kali setengah dari hukum laki-laki. Budak laki-laki dikias padanya. Sekarang bagaimana jika budak wanita dan budak laki-laki itu belum menikah, apa hukumnya? Nah, di sini kelanjutan keterangan Sa'di di tafsir ini, fa'ala al-qawlil awwal, berdasarkan pendapat yang pertama, yaitu tafsir tazawwajna fa'idha ahsinna ay tazawwajna, apabila telah menikah. Nah, idza lam yatazawwajna, apabila budak-budak wanita itu belum menikah, lantas berzina, falaysa alaihinna haddun, maka mereka tidak terkena hukum had, tidak dikenai hukum had. Jadi yang dikenai hukum had, setengah had orang merdeka itu 50 cambuk, itu yang sudah menikah. Jadi jika belum menikah, tidak ada had. Innama alaihinna ta'zirun yurdi'uhunna an fi'lin fahishah. Mereka hanya dihukum dengan ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman untuk membuat jera. Yurdi'uhunna, yang akan membuat menghardik mereka, yang akan membuat mereka jera dan menjauh dari perbuatan zina. Nah, bisa dipahami? Berarti ada marasib ini. Kita ambil kesimpulannya sekarang. Hukum had pezina laki-laki dan wanita untuk orang merdeka, jika sudah muhsan, sudah menikah, para rajam. Jika belum muhsan, ya, muhsan itu sayyid. Jika belum muhsan, yakni bikr, belum menikah, maka cambuk 100 kali. Untuk budak yang sudah menikah, amah, budak wanita berdasarkan ayat, jika sudah menikah, maka hukum hadnya adalah cambuk 50 kali. Tidak ada rajam atas mereka. Budak laki-laki dikias padanya. Kemudian, apabila budak itu belum menikah, maka tidak ada had. Hanya ada ta'zir, hukuman yang membuat dia jera. Adapun yang namanya ta'zir, apa itu hukumannya? Kembali kepada ijtihad hakim. Nah, kembali kepada ijtihad hakim. Apa yang membuatnya jera? Baik. Wadi hada? Ikra. Maka ada? Qala syekh al-'Allamah الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث خص بقوله تعالى خص بقوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، كم تخصيص السنة بالكتاب من القرآن؟ سبب النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس كل perintah untuk memerangi manusia حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tanpa mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. الحديث طيب كيف معنى هذا؟ علقوا على هذا الحديث. ظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية. ظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية. وإن أعطوا الجزية لغيرية يعني معنى ينطبع ترى لاهير معنى ينطبع dari lahiriah. Hadits ini apa? Bahwasanya mereka diperangi, orang-orang itu, orang-orang kafir itu diperangi, ya, meskipun mereka mau membayar jizyah, karena Nabi mengatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatta lil ghaya, hatta menunjukkan ghaya, puncak. Puncaknya yang dengannya mereka tidak diperangi apabila mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni menampakkan secara lahir apa? Keislaman dengan dua kalimat syahadat, baru dihentikan. Berarti jika mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maunya bayar jizyah. Tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, tapi siap bayar jizyah. Yang tampak dari hadis, lahir hadis menunjukkan apa? Tetap diperangi. Selama tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun mau bayar jizyah. Jelas? Nah, kemudian khusus biqaulih. Hadis ini ditakhsis, diberi khususan dengan firman Allah Taala, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dan hari akhir, wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, wa la yadinuna dinal haqqi, dan tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitaba, dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab, yang ahli kitab, hatta yu'tul jizyata, hingga mereka membayar jizyah an yadin, dengan tangan mereka sendiri membawanya, menyerahkannya, wahum sagirun, dalam keadaan mereka hina. Nah, karena Islam ya'lu wa la yu'la alai, sama kalau Nabi SAW kan Islam itu tinggi dan tidak boleh di bawah. Jadi jika memang mereka tidak masuk Islam, boleh ya, dengan syarat, artinya tidak diperangi, dengan syarat bayar jizyah. Meskipun di ayat yang disebutkan adalah usul kitab, yakni ahli kitab, tetapi hukum ini berlaku untuk seluruh, yakni kabata hadal hukum li jami asnaf al-kufr wa syirk li ahli kitab wa ghairi ahli kitab, untuk seluruh golongan kafir dan musyrik, ahli kitab dan yang lain. Nah, secara strata ya, derajat ahli kitab itu, meskipun mereka sama-sama kafir ya, tapi ahli kitab lebih di atas karena mereka dapat kitab. Nah, ada kitab sebenarnya, cuma mereka mengkhianati kitab itu. Nah, jika ahli kitab diberi kesempatan bayar jizyah, maka selain ahli kitab juga diberi kesempatan bayar jizyah. Sayyid. Dan yang rajih, bayar jizyah bukan khusus untuk ahli kitab, tapi untuk seluruh golongan kafir, selain ahli kitab. Nah, tetapi pembahasan kita sekarang adalah yang kita inginkan taksir dari ayat taksir ya, dari ayat ini terhadap hadis apa? Nah, ini hadis menunjukkan tetap diperangi jika tidak mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun mau bayar jizyah. Tetapi ayat menetapkan berhenti diperangi jika mau tunduk ya di bawah aturan pemerintahan Islam dengan membayar jizyah meskipun mereka tetap mempertahankan agama mereka. Yang penting mau bayar jizyah, karena dengan itu mereka telah terhinakan. Nah, yu'tul jizyata an yadinuhum sagirun, artinya menyerahkan sendiri dengan tangan mereka sehingga tanpa hinanya mereka karena tidak mau menerima Islam. Jelas? Baik. Tabir. Perkiraan. Wa misalu takhsisi sunnati bi sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam bima saqat as-sama'u al-ashra al-ushru khusra bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsatu awsaqin sadaqatun. Baik. Takhsis as-sunnah bi sunnah. Khususan sunnah dengan sunnah, yaitu sabda Nabi SAW fi ma saqat as-sama'u al-ushr. Hadis ini tentang zakat pertanian gandum ya, secara nas dan beras berdasarkan kias menurut jumhur, dan pendapat ini mengatakan beras tidak ada zakatnya, tidak bisa dikias. Nah, aturan zakatnya adalah pada hadis ini dari Bukhari yang ditampilkan di sini, fima saqat as-sama'u al-'ushr. Pertanian yang saqat as-sama'u, saqat dari kata saqa, ta'nis ya, saqa yasqi, artinya apa? Diberi hujan. Nah, yakni tada hujan istilahnya ya. Dalam istilah pertanian tada hujan. Nah, pertanian yang mengandalkan tada hujan ya, tidak ada pengairan, ada hujan dalamnya, terkena al-ushr 1/10 dari hasil panennya. Nah, adapun di hadis yang lain, untuk zakat pertanian yang mengandalkan pengairan, ya, pengairan dari bendungan, sungai, itu membutuhkan biaya untuk bisa mengalirkan air sungai atau bendungan itu ke sawahnya, sehingga nisful usur. Nah, nisfu al-usur. Nisfu seperdua, al-usur sepersepuluh. Nah, seperdua kali sepersepuluh berapa? Hah? Seperdua kali sepersepuluh. Satu kali satu, satu. Dua kali sepuluh, 20. Berarti seperdua puluh. Nah, seperdua puluh. Sepersepuluh itu berapa persen? Sepersepuluh kali 100% hasilnya 10%. Seperdua puluh kali 100%, 100 kali 20, 5%. Salah cara mencarinya, ya. Cari angka persennya. Jadi al-usr itu 1/10, ini yang tak ada hujan. 1/10. 1/10 dikasih 100%, berapa tadi? 10%. Iya, 10%. Adapun yang mengandalkan pengairan, seperti keluar biaya untuk pengairannya, pengairannya 1/20. 1/20 itu dipersentasekan adalah dikali 100%, berarti 100/25, ya. Berarti hanya 5%. Lebih kecil, kan? Zakat yang dikeluarkan jika pakai pengairan. Kenapa lebih kecil? Hanya 5%. Karena untuk pengairannya itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, fokus pembahasan kita itu tadi penjelasan makna hadis. Tapi fokus makna yang terkait pembahasan kita adalah fima saqati as-sama'u al-ushru. Ma di sini ma mausulah. Wajah? Ma mausulah min siyagil umum. Iya kan? Termasuk sigat yang menunjukkan makna umum. Ma, apa? Yani seluruh yang tidak hujan. Berapapun hasilnya, kan begitu. Maknanya di sini, berapapun hasilnya panen itu. Berapapun hasilnya ketika panen pertanian itu, berapapun hasilnya, mesti harus keluar al-usur. Dan jika dia pengairan, nisful usur. Nah. Khusso biqawli, kemudian ini ditakhsis dengan sabda Nabi. Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqatun. Laisa fima duna khamsati awsuk sadaqatun. Tidak ada pada hasil panen yang nilainya kurang dari 5 wasaq sadaqah. Tidak ada zakatnya. Berarti ada nisab. Ya, tetap ada nisabnya. Karena di antara aturan zakat itu harus ada nisab. Nilai nominal. Nilai nominal yang tercapai. Nominal, nilai nominal panennya ketika panen yang menjadi nisab adalah 5 wasaq. 1 wasaq itu wasaqun sittuna sa'an. 1 wasaq nilainya 60 sa'. 60 sa'. Tinggal dikalikan berarti. Nah, 5 wasaq berarti berapa sa'? 60 kali 5 300. Berarti 300 sa'. Nah, 300 sa'. Sayyid. Itu semua setelah dibersihkan, ya. Itu setelah dibersihkan, dilepas kulitnya gitu. Itu nilai sa'. Takarannya setelah dilepas kulitnya. Dan biaya untuk melepas kulitnya, ya, itu semua tanggungan petani. Nah, adapun yang berhadapan zakat terima bersih. Berarti jika masih berkulit, nah, berarti tidak bisa dipersihkan 600 sa'. Misalkan beras menurut qaul jumhur tidak bisa persis 600 sa' karena kulitnya itu mengambil volume. Nah. Al-muhim, yang kita inginkan sekarang hadis ini riwayat muttafaq alaih. Yang kita inginkan dari hadis ini pengkhususan bahwa yang terkena zakat yang mencapai nisab tersebut. Ini mengkhususkan keumuman makna hadis tadi. Jadi jika fi masaqatis sama, pertanian yang tada hujan maupun yang pengairan, ketika dipanen ternyata tidak mencapai nisab ini, tidak mencapai 600 sa', maka ada al-usur, ada nisful usur. Ada zakat 10% yang persen? Jawabannya tidak. Wajib? Nah. Kera. Walam ajid masalan. Di takhsir di sunnah. Misalan. ولم أجد مثالا لتخصيص سنتي بالإجماع. Dan kata Syekh rahimahullah, aku tidak mendapatkan contoh pengkhususan as-sunnah dengan ijma'. Nah, ini sulit. Tadi sebelumnya pada takhsis al-kitab dengan ijma' juga sulit mencari contoh yang selamat dari kritikan. Ada yang bisa dicontohkan, tapi tetap tidak bebas dari kritikan. Adapun di sini tidak ada contoh sama sekali yang bisa diangkat oleh Syekh. Nah, kemudian pemisal takhsis sunnati bil qiyasi qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-bikru bil bikri جلد مئة وتغريب عام خص بقياس العبد على الأمة في تصنيف العذاب واقتصاري على في تنصيف العذاب والاقتصاري على 50 جلدة على المشهور. Contoh takhsis as-sunnah dengan qiyas, sabda Nabi Rasulullah, al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa tagribu 'am. Hadis ini riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, pezina bikr dengan bikr, ini memperjelas makna الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده pada ayat surat An-Nur sebelumnya itu. Oh, yang dimaksud di situ adalah al-bikr. Diperjelas dengan hadis ini. Nah, pezina bikr yakni yang belum mahsan, belum menikah, hukum hadnya adalah cambuk 100 kali plus tagribu, diasingkan 100 tahun, dibuang jauh, diisolasi. Nah, selama berapa? Satu tahun. Nah, ini untuk yang merdeka. Khusus di qiyasil abdi ala al-amah. Di takhsis dengan qiyas budak laki-laki atau budak wanita fi tansihil adab, dalam pemberian hukum had setengah, ya, dan mencukupkan dengan 50 cambuk ala al-masyhur. Nah, ini pembanyakannya sama dengan misal takhsis kita bibil bil qiyas untuk ayat az-zani az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, persis sama. Sama pembahasannya, maknanya sama, hanya saja di sana adalah ayat yang ditakhsis dengan qiyas ini, qiyas az-zani terhadap al-ama, sedangkan ini hadis. Nah, karena dalil yang diangkat adalah hadis dari sunnah, nah, kemudian ditakhsis dengan qiyas. Pembahasannya sama. Jelas ya? Sama ya? Di sana nih. Nah, hanya saja di sana dalilnya ayat, sehingga kategorinya takhsis kitab bil qiyas. Adapun ini dalil yang disebutkan adalah hadis, berarti kategorinya takhsis as-sunnah bil qiyas. Barakallahu fikum. Nah, pada hada kammalna bahtha al-khas bi fadlillah ta'ala. Nah, setelahnya akan masuk ke al-mutlaq wal muqayyad. Kami sa'ah. Nah, المعلقة على الجدار كم؟ واحدة و إلا الربع. أيوة، خمسة عشر دقائق إلا الربع حتى فينا. أيوة، ليس واحدة إلا الربع، إذن ثانية إلا الربع، إلا الربع يعني واحدة و أيوة نعم، واحدة وخمسة الأرباع، أربعة في خمسة. Bukan, 3/4. Kan sisanya 1/4. Rubu. Pembaginya 4 rubu. Berarti sudah lewat 3/4 kan? Nah, itu namanya salah satu arba. 3/4 salah satu arba. Rubu. Nisfu rubu salah satu arba. 3/4. Heran insyaAllah. Tapi, tadi. Berarti, bilgad, نبدأ نعود إلى الكيفية الأولى، يعني نبدأ بالنحو. جزاكم الله خيرا، الحمد لله.